Sesepesanan kupersembahkan badai biru ya, konsep yang Anda buat atas nama Bebas Tim Tak Seperti Dulu, betul? Satu khusus warga RT 12 RW 3. Kita mainin kembali New Metro pasti aja. Persembahan buat Pak Enggi, si gede yang punya lagu Selamat Malam Penuh Dengan Bahagia untuk Palmari ini. Selamat malam. Bapak Penari sudah sama basmanya kembali. Oke, yang cukup nyemek-nyemek.